Inilah dunia. Seluas apa dunia dari ujung sana ke ujung sana? Inilah dunia. Yang di sana tanah. Kau datang dari tanah, naik ke atas tanah, hidup di atas tanah. Tak sesudah itu kau pun masuk ke lubang tanah. Inilah dunia. Dari dalam tanah, naik ke atas tanah, ceramah, mati, masuk tanah. Dari dalam tanah, naik ke atas tanah, sidang, mati, masuk tanah. Dari dalam tanah, naik ke atas tanah, tanda tangan, mati, masuk tanah. Dari dalam tanah, naik ke atas tanah, razia, mati, masuk tanah. Menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Maka selama berada di atas tanah, inilah kau beramal. Kalau kau sudah masuk ke dalam tanah, engkau hanyalah menjadi santapan cacing tanah. Kulit di bawah kulit, urat di dalamnya, daging. Ketika jantung berhenti berdetak, hari ini jantung masih berdetak. Kalau mikrofon yang mahal itu kedengaran. Terasa dua jari di bawah, terasa berdetak jantung. Jantung orang beriman tak pernah putus. Allah. Sehingga datang malaikat maut mencabut itu yang keluar dari mulut Allah. Afdal zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Begitu dia berhenti berdetak, maka darah membeku, berubah menjadi nanah. Lalu kemudian datang dokter memeriksa. Tak ada lagi. Jadi gimana dok? Bungkus. Setelah dibungkus, masuk ke dalam, lalu kemudian diantar. Habis itu masuklah ke liang lahat. Tak banyak, 3 orang. Satu memegang kaki, satu memegang pinggang, satu memegang kepala. Mereka masukkan ke dalam lubang. Selesai itu anak kesayangan melompat ke atas memanggil, "Friend, bro, mari kemari, ambil skop dengan cangkul. Mari kita timbun, mari kita pijak makam bapak biar padat." Setelah itu mereka pun berdoa. Selesai itu mereka pun balik ke rumah. Hari pertama mereka sedih meneteskan air mata. Begitu malam tiba mereka ambil remote, mereka pun menghidupkan TV. Suara hening pun pecah. Tak lama sesudah itu mereka pun membuka laci. Apa yang dicari? STNK dan BPKB. Setelah dapat mereka bawa ke kantor Samsat. "Pak, ini fotokopi KTP beserta akte kelahiran dan surat-surat." "Untuk apa?" "Ganti nama." "Kenapa balik nama?" "Karena Pak Polisi tak mau menangkap almarhum." "Tapi tidak ada nama yang kekal abadi, tak pernah mati. Nih, tadi sholat subuh berjamaah qabliyah. Sampai saya jam 4 malam tadi, dari Rokan Hulu ke Pekanbaru sampai kemari jam 4. Saya sangka orang sudah sholat subuh, kita terlambat." "Tidak Ustaz, kenapa ada orang sholat?" "Mereka tahajud berjamaah malam tadi, bermunajat kepada Allah. Seluruh guru-guru, seluruh kiai-kiai, ustaz-ustaz, halaqah, hidayatullah, se-Sumatera, Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Palembang, Bengkulu, Lampung, berkumpul semuanya tadi malam bermunajat kepada Allah, nama yang kekal abadi. Yang kau makan pagi tadi, yang kau makan siang nanti, yang kau makan malam nanti, ma'akalta fa'afnaita, yang kau makan busuk. Wa ma'labista fa'ablaita, yang kau pakai lapuk. Wa ma'tasadakta fa'ambaita, yang kau sedekahkan. Itulah yang kau bawa untuk hari esok. Makan pagi tadi, dikasih saya nasi goreng. Makan siang nanti, kabar-kabarnya mau dibawa ke Pak Datuk. Makan malam nanti, tak kemana tak tahu ini. 3 kali makan, 2 ons setengah beras habis. 1 bulan 7,5 kilo. 1 tahun 100 kilo. Saya, biar bapak ibu tengok kurus begini, sudah membusukkan 4 ton beras. Dari mana Ustaz tahu 4 ton? Setahun 100 kilo. Umur saya 27. Umur 40 tahun, maka 4 ton. Itu yang baru saya hitung berasnya saja. Cabai, bawang, tomat, belacan, okelah. Karena kawan tak usahlah kita hitung itu. Andai kotoran kambing biskop disiramkan ke cabai-cabai yang tumbuh akan hijau, gemuk, besar, merah. Tapi kalau yang 4 ton tadi disiramkan, apa yang terjadi pada cabai kuning, layu, mati kontan. Saking tak adanya yang bisa kau bawa mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Asalkan dapat SPPD keluar kota, dapat duit beli cincin. Dapat reward hadiah beli cincin. Dapat lagi gaji bulanan beli cincin. Gaji ke-14 beli cincin. Setiap pergi undangan. Di mana acara Hidayatullah yang dinamain sana? Bisa ini menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bisakah ini dibawa ketika kita mati terbujur kaku? Datanglah anak menantu mencopot satu-satu. Datang suami sampai hati kalian mengambil cincin ibu kalian. Ini istriku, jangan kalian ambil. Sini bapak. Diambil si bapak untuk modal berbini sekarang. Rasakan. Yang pelit-pelit, bakhil, kedekut, simpanlah harta itu sebanyak-banyaknya. Simpanlah sebanyak-banyaknya. Takkan dapat menolong di hadapan Allah. Jangan mau disanjung-sanjung. Engkau digelar manusia agung. Sadar diri tahu diuntung. Jasad terbujur, keranda diusung. Dulu kau tegap perkasa, kau punya kuasa orang segan. Kau batuk sedikit saja, pucat orang. Tapi begitu kau mati, kau terbujur kaku. Disentuh bibirmu, disentuh pipimu, disentuh keningmu, sejuk macam es batu. Dan kau hanyalah setumpuk daging yang akan menjadi santapan cacing tanah. Itu rumah siapa? Rumah saya. Besar ya? Siapa lagi kalau bukan saya yang punya? Rumah besar, mobil besar, kebun besar, bini besar. Rumah itu dulu kita yang buat. Insinyurnya kita yang mencari. Tanahnya kita yang membeli per jengkal, per meter, mahal luar biasa. Tapi begitu sampai saatnya tiba, tidak ada satu jengkal rumah itu yang mau menerima kita. Kenapa? Setumpuk daging busuk yang akan menjadi santapan cacing tanah. Terbujur kaku. Kalau tak diikat pakai kain, terbukalah mulut. Lalat masuk pun tak bisa menutup. Mana yang kau sombongkan? Biji mata melotot karena menengok roh keluar dari mulut, menghembuskan roh terakhir. Biji mata menengok, anak takut, bini takut. Datang Pak Imam dari masjid. Allahumma ghafir li Abdus Samad wa isfa' darajatahu ma'al ghabirin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Andai dia menutup sendiri, lari semua. Betapa manusia ini tak ada apa-apanya. Yang dulu kau bangga-banggakan, yang dulu kau mulia-muliakan, yang dulu kau sanjung-sanjungkan, hari ini menjadi kehinaan yang luar biasa. Dulu dicium wangi semuanya, tapi begitu jantung berhenti berdetak, darah membeku, merobak menjadi nanah. Yang pertama kali menghitam biji mata, hitam. Seminggu di dalam kubur, menghitamlah biji mata, karena isi dalam mulai kering, membusuk, menghitam. Sekarang banyak ibu-ibu takut matanya hitam, sebelum tidur malam potong timun. Timun tak ada, tomat pun jadi. Besok pagi menyambal tomat itu tak ada. Itu di gini. Habis semuanya. Setelah itu apa lagi yang membusuk? Nih, ini organ yang kedua membusuk. Di dalamnya ada usus besar, usus kecil, limpa, buah pinggang. Di dalamnya ada jantung, paru-paru. Semuanya lunak. Dan itu yang membusuk. Dan makhluk yang paling busuk di dunia adalah manusia. Karena semua dia makan. Kambing hanya memakan rumput-rumputan. Tak pernah kambing makan daging. Harimau hanya memakan daging. Tak pernah harimau makan sayur kangkung. Tapi manusia semua masuk. Kangkung masuk, kambing masuk, harimau itu pun masuk. Kok digulai? Maka yang paling busuk adalah manusia. Ada satu makhluk tak punya kulit, maka dia tak bisa hidup di atas tanah. Tak punya mata, maka dia tak bisa hidup di atas tanah. Tak punya gigi, tak punya mulut. Siapa dia? Cacing tanah. Dia tinggal di dalam tanah. Allah tak adil. Kenapa dia tak berkulit? Kenapa dia tak punya mata? Kenapa dia? tapi ternyata Allah buat dia di dalam tanah dan penciuman cacing luar biasa. 1 kilometer dari tempat kubur, cacing-cacing sudah mencium. Andai ditanam di sini, 1 kilometer radius keliling, cacing sudah mencium bau. Apa kata cacing mengajak yang lain? Hai bro, ayo kita serbu. Brownies sudah siap. Mereka pun datang. Mereka habis grogoti semua, tinggal tulang belulang. Tak ada beda tulang artis dengan tulang. Nanti sebutkan sakit pula hati. Semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana yang cantik dulu? Mana yang di dunia asyik nak memperhatikan badan sampai melupakan Allah? Asyik nak memperhatikan tubuh sampai melupakan ibadah? Dari ujung kaki sampai ujung rambut yang diperhatikannya fisik, fisik, fisik, fisik. Diawali dari tapak kaki. Tumit anda retak-retak, oleskan Nivea. Rambut anda berkertombe gatal, jangan lupa pakai Rejoice Mentol. Begitu dipakai di kamar mandi, turun salju dari langit. Sampai anak gadis menyetop mobil di halaman parkir di depan tol. Iklan ketiak hitam. Semua yang kau pentingkan di dunia habis. Perempuan-perempuan yang habis waktunya untuk mengoles-oles wajah memang tak terlalu cantik, tapi kau tengok dari jauh, oh, bedak Kelly 3 inci. Sebelah kanan hijau, kiri biru. Rupanya salah pasang karena mati lampu. Orang senyum, awak senyum. Yang disenyumkan orang, awak. Akhirnya ini semua hanya akan menjadi santapan cacing tanah. Tapi kalau kau sempat tadi usolli sunnat ad-duha rakaataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar, itu yang menolong. Kalau sempat tadi kotak waktu lewat masuk melambai tangan Presiden Soekarno, dadah, duit 100 ribu. Saya Pak Ustaz diajak iktikaf malam oleh Ustaz di Masjid Habibur Rahman, Ustaz Asari mengajak iktikaf. Ya Allah, dosa kami ya Allah. Tak ada jamaah menangis. Diajak pula iktikaf di Masjid Al-Muhajirin, Bukit Datuk. Ya Allah, tak ada menangis. Tapi begitu lewat kotak Rohingya tadi, memang menangis kan Pak Ustaz. Nangis kenapa? Keluar duit terserah-serah Pak Ustaz. Tak tahan kan Pak Ustaz. Rasa-rasa nampak melambai Bung Hatta. Pelit tak tanggung, maka hijrah-hijrah. Alhamdulillah Ustaz Somad, bapak ni pelitnya minta ampun dulu. Walid kedekut bin Bakhil, asal ada pengumpulan dana, aman cerita dia. Tapi begitu setelah tablik akbar hijrah di Hidayatullah Pak Ustaz, datang dia kemarin ke masjid. Katanya masjidnya mau pembangunan ya? Iya, tolong tulis hamba Allah. Jangan tulis nama saya tak mau riak. Hamba Allah. Tulis. Berapa Pak? 5.000 per. Nah. Jadilah ribet tidak semua sekali. Mudah-mudahan dia masuk surga di emperan tak kelas berapa. Orang yang menyumbang 5.000 perak, sedangkan kencing aja 2.000 sekarang. Kencing 2.000, air besar 3.000. Tak pula bisa air besar tanpa kencing. Besi dua. Kentut gratis kalau tak berbunyi. Berbunyi pun bayar. Bayanganlah itu sekarang. Ada pula orang masuk surga 5.000 perak, berdoanya minta ampun. Aduh, Allah jangan maaf, amarat. Masukkan aku ke dalam surga bersama Nabi dan sahabat Nabi Allah. Kata malaikat, maksud lo? Enggak lama malaikat tu mau menyentil dia. Ya Allah, aku sentil nih. Kata Allah, jangan dulu. Mana tahu habis tablik akbar besok tu buka pintu hatinya. Ya Allah, gimana Allah? Jangan dulu, kata Allah. Lama-lama, bantailah. Hidup ni mau apa? Yang dibawa ni nanti apa? Yang dibawa ni bukan banyak. Pakaian jas 1 lemari, dasi bersusun merah, kuning, kelabu. Yang dibawa cuma 3 helai, 5 helai, 7 helai. Walaupun kau kaya, sekaya-kaya orang bajunya cuma 2 lapis. Sekaya-kaya orang bajunya paling banyak 3 lapis. Kaos di dalam, baju, jas 3 lapis. Kalau ada orang sampai baju 4 lapis, domam. Sehebat-hebat orang, setinggi-tinggi jabatan orang, makan sebanyak apa? Paling 2 piring. Sepiring 2 piring. Kalau sampai 4 piring, usus melobang. Keluar dia, dia masuk keluar, dia masuk keluar, numpang lewat aja. Maka hidupnya cuma makan pakai. Jangan lupa ibadah ini akan dibawa menghadap Allah Subhanahu wa taala.